Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa adda'ul idol. Tamakkunu halawatil hawa utawi kuwate nikmate nuruti hawa nafsu. Tamakkun iku manggon sing wis jarem sing pun habitat sing wis jenenge tamakkun. Tamakkunu halawatil hawa utawi kuwate kuwate nikmati hawa nafsu. Halawah iku nikmat napa? Manis. Minal qalbi sanging ati. Dua yaute tamakun iku ada iku penyakit alidolu kang banget nemene. Idolu penyakit banget nemene sing angel obatane. Iki disebut napa? Idol. Kula didono nggih lugote idol. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nate dawuh ketika banyak fitnah, banyak masalah. Kemudian setiap ada masalah dan ada fitnah itu beliau harus konsultasi sama Sayyidina Ali. Ya harus konsultasi sama sinten? Sayyidina Ali. Di antara dungane Sayyidina Umar niku teng arepe Multazam niku ning rungokno nggih. Dungane ngaten. Na'udzu billahi minal fitan. Na'udzu billah min mu'addilatil fitan laisa fiha abal hasan. Napa? Na'udzu billah min mu'addilatil fitan laisa fiha abal hasan. Ibu masyhur, Gusti kula nyuwun aja sampai terjadi fitnah sing ngengel-ngengelno. Mati mu'addilah itu fitnah sing gak ana solusine. Iku jenenge napa mu'addilah? Laisa fiha abal hasan yang dalam fitnah iku aku wis ora dikancani Sayyidina Ali. Laisa fiha abal hasan maksudnya sinten Sayyidina Ali. Lamunane maknane idol mu'addilu maknane barang sing angel solusi. Contohnya gampang ngeten iki. Kowe bayangno esuk-esuk kene. Aku ora iso bayangno nek gak delok wong ayu. Dadi urung tau bayangno nek mate tahajud, ora tau bayangno nek mate sedekah. Bayangno nek mate entuk dhuwit, bayangno nek mate delok wong ayu. Bayangno nak dihormati wong. Nak nganti teori-teori memuja maksiat sebagai nikmat, iku kowe berarti di penyakit sing susah diobati. Penyakit paling susah diobati nopo? Dekne di keyakinan tanpa maksiat urip ora ana halawae, gak ana manise, gak ana enake. Pancen to yang sing berpikir ngoten. Jenenge wong urip ora oleh delok wong ayu, ora oleh seneng dhuwit, kowe enake ning ndi? Enake ndi urip karo dhuwit? Iku angel iku obatane angel. Mulane latih jenengan kadang-kadang kita hajur, nikmati urip be pengira. Nek iso teror, awakmu ku teror. Carane neror piye? Gampang iku. Sesuk mati. Aku nak mati ora butuh dhuwit, gak butuh wong ayu, gak butuh kanca. Butuhku ngamal saleh terus istighfar. Mantep nek sesuk mati. Apa dieksekusi gak balinan ngoten wis mantep. Iya. Iku carane napa wa amal li akhiratika karena katamu tu napa? Goten. Langgok terus urutane hikam kados urutane kula ngeten iki. Lah carane piye? La yukhrijus syahwata minal qalbi illa khaufun musijun au syauqun muqliqun. La yukhriju ra iso ngetokno asyahwata ing syahwat. La yukhriju ra iso ngetokno asyahwata ing syahwat anil qalbi minal qalbi sanging ati. Syahwat sangko ati ora bakal iso ilang. Apa sing ra iso ngilangno ila khaufun kecuali wedi musijun kang ngagetno. Au syaukun utawa bronto, au syaukun utawa bronto, mukalikun kang banget berantane. Kolaku maknane banget kan. Dadi ngaten ya, kula suwun kene iki sebagai takarub kula ning Allah Subhanahu wa taala ni dewe ihya dewe mamuzali. Wong delok wong ayu ku syahwat. Apa meneh wong ayune iku blodor kuwi syahwat. Apa meneh gelem. Di syaraté duwi syahwat ku cah iku gelem. Nara gelem kan kowe pancen rasahwat mergo ora gelem meneh miso iku barang malah ora seneng kan. Mboten iki kula nyontokno Nabi dadi mboten jorok niki persis sing diwasiati Nabi. Sab'atun yuzilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu termasuk wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Dadi syaraté dadi wali yen tau ora rasane dijak wong ayu duwe-duwe kowe muni wedi pangeran. Dadi nah, anak syaratnya dadi wali, wong ayune nolak, lu ada tunggal itu, roh rasane dijak. Mulane rasa cerdas itu nih bahaya tenan nih. Mau dadi wali syaratnya aku tidak senengi wong wedo, ayu ngejak, kue gak. Padahal Mustafa rung tahu ngalami, kan? Jurung wali, bukan gerung tahu ngalami dijak. Nah, ketika kue di logika kita sebagai manusia di logika, moso urip iso tanpa sahabat neng wong wedo, tanpa sahabat neng duit. Lha iku dilatih mek hikam iso syahwat iku iso ilang mek khauf. Nggih syahwat iku iso ilang mek khauf. Contone Imam Ghazali ra nyatane gampang. Ana wong wis sampe jima bojone. Bojone wayu, terus ana gempa, iso syahwat gak? Enggak kan? Kuwi iso pas ana gempa syahwat, mboten saged kan? Pas ana kebakaran syahwat saged. Mboten saged. Ternyata syahwat itu bisa dihilangkan yaitu oleh ketakutan. Ya syahwat itu bisa dihilangkan oleh napa? Wong pas ana gempa ra iso syahwat. Wong pas napa ana kebakaran ra iso napa? Syahwat. Lah dewe Imam Ghazali bayangno kowe iku wedi pangeran koyo kowe wedi ning gempa. Wedi pangeran koyo wedi ning kebakaran. Insyaallah syahwat itu akan hilang. Jadi kowe ora usah cilik ati nek syahwat ra iso dihilangno. Dewe hikam la yukhrijus syahwa minal qalbi illa khaufun mus ijin. Kecuali wedi sing sakit. Au saukun muklikun utawa saking senenge ning pangeran. Iku ya otomatis syahwat ilang. Misale jenengan pas tahajud. Bojomu ya lagi rukun lagi gelem mbok kumpuli terus kowe tahajud. Gusti kula niki wujud mergo kersane jenengan. Jenengan teng ora-ora mahsar kula dhewean sing nyelametno namung rahmate jenengan. Terus muji-muji pangeran. Nyatane ya lali tenan ra kelon nganti esuk. Iku kan bukti nek wong isek ning pangeran iki iso ngilangi sah. Paham ya? Wong sing isek mbek pangeran iso ngilangi napa? Mulane Kanjeng Nabi nate iki ya mboten iki mboten cara. Kanjeng Nabi nate tahajud wis pangeran yo gambar tenan. Kanjeng Nabi kekasih paling dikasih. Yo nate dites mbek pangeran. Aisyah wa ayu-ayune bojone Nabi nak ngundang ya Khumairah. Iku iso Nabi pas tahajud iso turu malang ning ngarepe Nabi. Ku kabeh ulama sepakat umpama Nabi sujud itu pas wetenge piye dikejel. Aisyah ya jajal ini angger Nabi pas ngadeg iku sikile diglojerno. Angger Nabi pas badhe sujud sikile iku ditengker. Ku pengen. Yo Nabi tetep tahajud nang. Lah cara ruhin tahajud bojone mungkar ning karo. Ayo lho, contohnya ayo lho, ini boleh nanti ngerang perkara ayo lho. Jadi, ayo lho, contohnya. Kira-kira sudah tahajud tau orang apa itu. Coba dan rasa isen sama ini contoh betapa Nabi yang tahu dites. Tahajud, isek bek pangeran, Sayyidah Aisyah turun nih. Nah ini sekali-kali tahajud, dites, bujumu lagi seneng, ayo lho. Nah, selama ini kan problem bujur ayo. Jadi orang kena gue contoh. Orang kena gue contoh. Memang gak menarik kan. Jadi mana di bujur ayo kadang penting. Gue percontohan persaingan tahajud apa kelon. Ibu nak nganti so menang non apa? Tahajud. Berarti wis ngalami saukun muklikun apa? Saukun. Ya iku Nabi ngalami. Kulau rasin hati soha itu dua kali. Jadi Nabi nanti tahajud. Nanti gue nengok gini. Nabi tahajud. Ngarepe wonten Aisyah apa? Tilam dan Nabi meneruskan dan numpuk mau sujud tu pas setengah Aisyah. Nah, Aisyah mulanya masyhur nak pas Nabi berada sujud sikile diplungkerno, mau nak Nabi ngadeg diglojerno. Jadi pemandangan itu dan mahal sujud yo Aisyah tengah ayuhin. Paham? Lalu hati sokai umi buat encur. Nabi tetap. Yang kedua Aisyah cemburu. Terus Nabi berada sehari gak iso karena sanggeng wedine pangeran panik nanti keluar keringat dingin panik. Paling sanggup panik Nabi ngadepi pangeran kan masyhur Nabi ini ku dadane ku nak dikerungokno iku yusma umin sotrihi azizun ka azizil mirjal dadane Nabi gemuruh wedi pangeran koyok godokane banyu panas saking gemuruhe wedi napa pangeran lan Nabi sekali sholat itu selali tenan nganti dilamaane mletos selali tenan nek kula suwun jenengan jogeman gedhe ulama sawangane sak enake niku uripe panik iki disebut Allahu nazzala ahdanal hadithi kitabem mutasyabiyah mataniya takluk sya'iru min hujuludul ladhina khsona robbam. Nah, kalau suwon kocok-kocok hafid, semaan itu ya apa, terus Quran ya apa. Tapi kudu tahu ngalami Quran, mbok woco, terus atimu nganti begidik, nganti kulitem mengkeret. Jadi kue mbok piro, kadare kudu tahu moco Quran, sehingga dikno kulitem mengkeret. Mergo kulit mengkeret iki sifat te Quran. Sifat te Quran itu dikno kulit mengkeret. Allah nazzala ahsanal hadithi kita pemutasyabiyah matania. Quran itu apa? Tak sa'iru min hujuludul ladhina yakhshawna rabbahum. Sing dadekno kulite wong iso. Pisan bidullah kututa. Lalu Kanjeng Nabi sekali maca Quran nang wangis nganti mengkeret panik. Sampai Aisyah aku bingung. Nabi yadkhul wa yakhruj mlebu metu panik. Paham ya? Lha bareng panik Nabi metu. Bareng Nabi metu Aisyah umat manusane. Wa hamalatil ghirah ala tatabbu'i. Aku terdorong cemburu Nabi tak incam. Moron bi. pikirane mau rombok bok liane gitu, no karwo karwo no bok liane uang itu. Jadi pas berkhusnudon jurak kuat suwe. Jadi khusnudon jurak kuat no bok suwe uang itu. Jadi terus diinjak. Bareng diinjak juga le Nabi jagukan Mbek Jibril teng pintu baki. Mana pintu baki disebut babu no bok Jibril. Disebut babu no bok Jibril. Terus Nabi itu mriku ngaduk suwi. Terus moro teng baki. Baru moro neng baki ditutup terus Mbek Aisyah. Mulane riwayat Nabi nglafat noteng bagi ini riwayatnya Sayyidah Aisyah. Terus Nabi ngendikan Assalamualaikum dara kaumim mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Terus Nabi nungwangi. Terus akhirnya kundur. Barang kundur Nabi ono askos sakres itu semacam bayangan dikejar be Nabi. Ternyata Aisyah. Ditakoi Aisyah. Kenapa kau nututi aku? Jadi Aisyah gaya kepengen mawon dari jenengan. Jadi Nabi, kue jujur utawa aku dikabari Allah nyatem. Dari Aisyah jujur, ini hamalat ni alirah. Ya, kalau mau memang wedok, kalau ini kue cemburu, jadi kan pasti tembudi. Ya, yang wedok, kue senudan ura kuat. Mana, betul ini rukanya, seneng ada dua HP di SMS ke Sopo. Saya lagi ini kue iso dicemburu. Masuk, kue iso, kalau ya ratau nyokok, nolong cemburu. Terus, ternyata gitu, ini cerita, ya, cemburu juga. Lha iku terus dan iki peringatan kangge sing ziarah kubur iki. Ziarah kubur iku tetep sunnah. Senajan to aja sering mari ketok bingung paham. Mergo nek hadis muslim ini saya pastikan ini ada di hadis muslim, hadis sahih ngendikane terus akhirnya kanjeng Nabi nyeritano inna waha atani Jibril wa qala inna waha amaraka ya Muhammad anta tiyal baqi fatusallima alaihi. Aku ditekani Jibril, jarine Jibril Mat Allah ngutus kue teko ning baki terus uluk salam terus dungakno. Kabeh surahul hadis, para penyarah hadis sepakat. Umpama dungung mesti tok komah ora perlu ning kuburan, Nabi ora diutus marang kuburan. Jadi ulama ya ijma dungo komah ya tok komo salat tok, tapi kadang-kadang teko ning kuburan. Buktine Rasulullah niku kan teko teng baki. Ora kok mau cukup kirim dungo komah. Tapi aja terus mergo Nabi lah yo. Orang terus, terus jadi kegiatan terus dihitung nak bestiro, badi biro, lagu yo rarong, nak sing anting ono ni gua rarong. Tapi nak orang belas, jadi gua dukung muziarah gua yo keliru. Kadang-kadang panitiane yo hitung-hitungan. Tapi kau nentang yo keliru, muziarah kubur kok buk. Menengah yo keliru, lama koran terang no. Yo sedengar ini kita omong ono sebagai buk. Tapi sing jelas, tekoning kuburan iku Nabi nate diurus, rawuh teng bagi. Kan uluk salam, kan juga. Mulai Nabi sering ke kaburut, masyur sering ke Baqi, sering ke Uhud. Ziarah Said Sinten. Tapi yura terus. Kita yura ada cerita golek badi, paham ini. Jelas ini, jelas mujma'al. Orang ada cerita ini dikoordinasi, terus dihitung apa? Selisi. Nabi kangen lho ziarah. Nabi sejarah-jarah, paham ini. Husnudan ini wala, paham ini. Tapi husnudan ini ya goblok. Memangnya kita meripat kok husnudan ini. Mulanya dari Imam Ghazali. Sudan itu dosa, tapi khusnudan yang barang salah itu goblok, ungkapan salah kok, Bok. Lah wong sing ngalami brontone pangeran yo ngilangi sahabat. Jadi sing ngilangi sahabat itu kalih ya. Napa wong? Khaufun napa? Musijun au syaukun mukliku. Di kula niku alhamdulillah nate nglampahi senajan to boten sering nggih nate nglampahi. Kadang bojo pas seneng kula tak tinggal asik nulis ilmu Al-Quran. Kula sering nulis nadar. Kula nu anggar dalu sering nulis. Biasanya setengah tiga, terus ngopi, terus nulis. Dia nulis muji-muji pengiran. Bagi Ahmad bin Hanbal nanti ditakoi. Ya Ahmad, kula nak bengi sholat tahajud, ambil nulis naskah ilmiah ini apa itu? Ilmiah fikin ini maksudnya. Dari Ahmad bin Hanbal, dia apa nulis. Bahkan dia mau coba sholawat, tak istighfar, dia apa nulis. Ongke ulama. Mereka, dari Ahmad bin Hanbal, ya rada daki ulama, ya rada daki. Wong sak donya iku istighfar iku barokah ulama menulis mendokumen fadilah istighfar.